Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin yang sudah ada di Masjid Darul Ihsan Telkom Gerlong Bandung maupun para pendengar baik Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, juga Rei Padang, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sedang membahas bab yang menjelaskan pengakuan orang yang beriman kepada Allah dan kepada Quran Sunnah, tapi berhukum kepada hukum taghut. Dalil dari ayat sudah kita bahas, Surah An-Nisa ayat 60, Surah Al-A'raf ayat 56, Al-Ma'idah ayat yang kelima, termasuk Al-Baqarah ayat-ayat awal kita sudah bahas. Sekarang kita masuki dalil hadis. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ajaran Islam, hawa nafsunya mengikuti Quran Sunnah. Hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadithun suhihun warainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis ini kata Imam An-Nawawi hadis yang sahih, telah kami riwayatkan dalam kitab yang berjudul Hujjah dengan sanad yang sahih. Tapi sebenarnya hadis ini dhaif sanadnya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Asim dalam kitab As-Sunnah, Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, Al-Khatib dalam kitab At-Tarikh dan yang lain-lainnya. Akan tetapi isi kandungan hadis ini sahih, sebagaimana yang nanti dijelaskan oleh pensyarah kitab Tauhid atau penyusun kitab Al-Qalb Mufid, yaitu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud tidak beriman di sini al-imanul kamil, iman yang sempurna. Maksudnya orang itu tidak sempurna imannya. Tidak beriman bukan berarti kafir keluar dari Islam, bukan. Tidak beriman bukan berarti orang itu dianggap non-muslim, murtad dari ajaran Islam, bukan. Tapi la yu'minu di sini maknanya adalah tidak sempurna keimanannya. Orang itu tidak memiliki iman yang sempurna, tapi imannya kurang. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Tidak beriman di sana bukan kafir, bukan keluar dari Islam, bukan murtad, tapi tidak sempurna imannya. Dan banyak lagi contoh-contoh hadis yang lainnya. Kecuali kalau ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud tidak beriman di sana diindikasikan kafir, murtad, keluar dari Islam, maka barulah keterangan penguat dari Nabi tersebut memberi makna bahwa tidak beriman di sana itu maknanya kafir. Seperti contoh dalam surah Muhammad ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka, lalu Allah pun membatalkan amal-amal mereka. Dibatalkannya amal-amal mereka mengisyaratkan karena mereka sudah kufur, sudah keluar dari Islam. Penyebab kekufurannya adalah membenci apa yang Allah turunkan, membenci Al-Quran, membenci As-Sunnah. Makanya semua amal-amal kebaikannya oleh Allah Azza wa Jalla digugurkan. Nah, adanya keterangan tambahan bahwa semua amal-amal kebaikannya gugur mengindikasikan orang tadi keluar dari Islam. Akan tetapi kalau tidak ada keterangan yang menguatkan dia demikian, maka la yu'minu tidak beriman salah seorang di antara kalian maknanya tidaklah sempurna imannya. Bukan kafir atau murtad atau keluar dari Islam, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah menyatakan, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi menekankan tidak berimannya ini dengan 3 kali penekanan. Dengan 2 kali afan penekanan. Pertama adanya sumpah wallahi. Yang kedua diulang wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Pengulangan maknanya ta'kid, menguatkan, memastikan. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu wa bawa'iqahu." Yaitu orang-orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga, orang itu tidak beriman. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin saum, makna tidak beriman di sana bukan berarti kafir, bukan berarti murtad dari ajaran Islam, bukan berarti keluar dari ajaran Islam, akan tapi tidaklah sempurna imannya. Ini juga maknanya demikian. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa, mengikuti Quran Sunnah. Sehingga apabila ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mengikuti Quran Sunnah, dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, tapi dia masih sholat, masih saum, masih melaksanakan sebagian dari syariat Islam, orang itu tidak dianggap kafir, orang itu tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam. Tapi la yu'minu di sana artinya tidaklah sempurna iman orang tadi. Adapun makna hawa, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu. Hawa maknanya hawa nafsu. Dalam bahasa kita, hawa nafsu itu sering diartikan dengan arti yang terlalu melebar sehingga keluar dari maksud yang sebenarnya. Seperti marah disebut hawa nafsu. Seperti umpamanya, secara umum kita katakan nafsu, maka itu keliru. Sumial hawa, hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan artinya menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Sehingga makna hawa nafsu adalah segala hal, apapun, fikiran, ucapan, perbuatan, i'tikad yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka karena penyimpangannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah hawa nafsu. Kalau al-hawa dengan alif maksurah, dalam bahasa Sunda alif maksurah itu disebut alif bingkeng. Bingkang itu bengkok, yaitu dengan seperti huruf iya ya. Padahal itu adalah alif, tapi alif yang bingkang disebut alif ta'nis maksurah. Al-hawa alif ha wau dan alif bingkang yang seperti iya tanpa titik. Kalau al-hawa yang tulisannya seperti itu, maknanya adalah al-mail. Al-mail itu artinya kecenderungan. Kecenderungan kepada sesuatu, itu hawa. Adapun kalau dengan mad, al-hawa ada alif yang ada madnya al-hawa. Maknanya adalah udara. Hawa jadi sudah jadi bahasa Sundanya, hawa di dia mati isi, gitu ta? Sejuk, hawanya enak, sejuk. Sudah jadi bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga ya. Maknanya angin. Sedangkan hawa dalam hadis yang sedang kita bahas ini adalah hawa yang pertama, yaitu kecenderungan. Sehingga hadis itu maknanya tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga kecenderungan dari hatinya, kecenderungan dari jiwanya selalu mengikuti ajaran yang aku bawa. Ajaran yang aku bawa itu maknanya hanya dua, yaitu Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kemudian itu juga yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Selama umatnya berpegang teguh kepada apa yang beliau tinggalkan, enggak akan sesat selama-lamanya. Kedua, peninggalan Nabi SAW itu siapa? Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua perkara ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu yang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan hal lain yang semisal Al-Quran. Telah diberi Quran dan ada hal lain yang juga semisal Al-Quran, yang bernilai atau bersumber dari wahyu. Hal lain yang semisal Al-Quran itu, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, adalah hadis. Quran dan hadis. Inilah yang dibawa oleh beliau. Inilah pula yang beliau tinggalkan bagi umatnya. Dan beliau menjamin selama umatnya berpegang teguh kepada dua hal tadi, enggak akan sesat selamanya. Dua hal itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza kana hawahu taba'an lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lazima min dhalik ayyu yuwafiqahu tasdiqan bil akhbar wa imtithalan lil awamir wajtinaban lin nawahi. Apabila kecenderungan hatinya selalu kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu cenderungnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, wajiblah dia untuk menyesuaikan dirinya, keinginannya, kecenderungannya dengan hal-hal yang selaras dengan Quran dan Sunnah, yang diaplikasikan dalam bentuk membenarkan seluruh informasi yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mau masuk akal mau tidak, selama informasi itu ada dalam Quran dan Sunnah, dibenarkan. Itu pasti benarnya, enggak mungkin bohong. Wa man asdaqu minallahi qila au haditha. Siapa sih yang lebih benar ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla? Sebenar-benar ucapanlah kitab Allah, Al-Quran. Oleh karena itulah pasti benar, mau masuk akal mau tidak. Memang ada gitu keterangan Al-Quran yang tidak masuk akal? Ya banyak. Adanya surga beserta jenis-jenis siksaannya, adanya neraka dengan sejenis berbagai macam jenis kenikmatannya, adanya neraka dengan berbagai macam jenis siksaannya, adanya keterangan bahwa nanti di dalam Al-Quran disebutkan mulut ini akan dikunci, tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan, kaki, tulang, daging, kulit. Itu masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tidak terjangkau oleh akal kita. Tapi itu diceritakan, diinformasikan oleh Quran. Wajib untuk kita yakini. Wajib untuk kita percayai. Ya. Jadi pertama, membenarkan seluruh informasinya. Kedua, wamtithalan lil awamir, melaksanakan seluruh perintahnya. Wajtinaban lin nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Barulah orang seperti itu disebut sempurna imannya. Karena Nabi SAW menyatakan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kecenderungan hatinya selalu mengikuti ajaran yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semua informasi yang dalam Quran Sunnah dipercaya, dibenarkan, semua perintahnya dilaksanakan, seluruh larangannya dijauhi sejauh-jauhnya. Barulah orang itu dikatakan sempurna imannya. Berkata Syaikh Al-Utsaimin, wa'lam anna aktsara ma yutlaqul hawa ala hawa dhalal la ala hawa al-iman. Ketahuilah bahwa kebanyakan perkataan hawa maknanya adalah kecenderungan kepada kesesatan, bukan kecenderungan kepada iman. Umumnya begitu. Coba lihat Al-Quran surah Al-Jathiyah ayat 23. Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadikan hawanya sebagai ilahnya? Hawa nafsunya sebagai ilahnya. Hawa nafsu selalu diikuti, ditaati. Makna hawa di sini adalah hawa kesesatan. Lihat juga surah Muhammad ayat 14 tentang orang-orang kafir, wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Dan banyak lagi ayat lainnya yang menunjukkan tercelaknya hawa nafsu. Tapi ketika kecenderungan dari jiwa manusia itu tertuju kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecenderungannya kepada Quran dan Sunnah, maka hawa tadi berubah menjadi terpuji dan termasuk bagian dari kesempurnaan iman. Apa korelasi antara hadis ini, penjelasan ini dengan judul bab ini? Judul bab ini kan tentang orang yang mengklaim, mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran Sunnah, tapi mengikuti hukum tagut. Kecenderungannya sudah dijelaskan, keterkaitannya sudah dijelaskan pada bab yang lalu, bahwa orang yang meyakini bahwa hukum selain Allah sama dengan hukum Allah, atau hukum selain Allah itu lebih baik dari hukum Allah, atau orang yang mengatakan boleh berhukum kepada hukum selain Allah, orang itu kafir. Sudah kita terangkan, karena ada anggapan hukum Allah samalah dengan hukuman manusia, kualitasnya selevel, atau oh hukum buatan manusia lebih baik, maka orang itu kafir. Adapun orang yang hawa nafsunya atau kecenderungan hatinya bukan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecenderungannya kepada hukum buatan manusia, dan dia membenci hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak membenci, malah mengakui hukum Allah bagus, terbaik, the best, sunnah Nabi SAW sebaik-baik sunnah, dia meyakini itu dalam hatinya, tapi dia lebih mengutamakan kepentingan dunia. Sebagai akibatnya, kalau dia menerapkan hukum Allah dan Rasulnya, secara duniawi dia rugi. Tapi kalau dia menerapkan hukum manusia, secara duniawi dia untung. Akhirnya dia menerapkan hukum manusia, menyampingkan hukum Allah. Tapi dalam hatinya meyakini hukum manusia ini enggak bagus. Hukum Allah lah yang baik. Tapi saya terapkan hukuman manusia agar saya untung secara duniawi. Dia merasa berdosa dengan itu. Tapi karena hawa nafsunya dia kekeh seperti itu, maka orang itu tidak kafir, tapi orang itu naqisul iman. Imannya kurang. Karena kekurangan imannya, hawa nafsunya lebih dia dahulukan daripada Quran Sunnah, maka dia jatuh ke dalam hukum fasik atau zalim. Sebagaimana firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun. Orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia itu fasik. Dalam ayat lain, dia itu zalim. Maknanya orang itu menerapkan hukum manusia, padahal dia meyakini hukum Allah lah yang terbaik, tapi demi keuntungan pribadinya, dia sisihkan hukum Allah, dia terapkan hukum manusia, maka dia fasik atau zalim. Itu sama saja dengan umpamanya seorang penjual, oleh Allah dilarang mengurangi timbangan, mengurangi literan, dilarang bersumpah palsu, dilarang menyembunyikan aib barang. Dia tahu, tapi demi kecenderungan dia terhadap dunia, dia lakukan, dia langgar. Mang, berapa ini? 20 ribu, 10 ribu. Demi Allah, dari sananya juga 18 ribu. Saya cuma ngambil 2 ribu, padahal dari sananya 5 ribu. Ini kualitasnya apa? Oh, super. Padahal KW4. Disembunyikan aib barangnya. Dia sengaja melanggar hukum Allah dalam hal itu. Apakah dia kafir? Tidak. Apakah dia itu keluar dari Islam? Tidak. Walaupun dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berjual beli, dia sembunyikan aib barang, dia bersumpah palsu, dia kurangi timbangan yang harusnya 1 kilo, ditempelkan umpamanya magnet di bawah timbangannya jadi 9 ons. Yang harusnya umpamanya takarannya 1 liter dia kurangi, dia apalah letakkan barang tertentu di dasar literan jadi kurang, jadi cuma 8 apa? Kalau literan apa? Kalau kilogram kan gram, kalau literan apa? Mililiter, 800 mililiter gitu ya. Atau 80, atau 8 mililiter. Pokoknya 8 begitulah ya. Jadi kurang. Jadi kurang. Apakah dia kafir? Tidak. Dia tetap muslim. Makanya dia tetap sholat. Tukang dagang sambil bohong, sambil full sumpah palsu, rajin juga sholatnya. Rajin juga umpamanya dia saumnya. Menunjukkan adanya iman kepada Allah Azza wa Jalla, adanya iman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi imannya kurang. Karena kurang imannya, tidak sempurna imannya, dia berani melanggar apa yang Allah larang. Dia berani umpama melakukan apa yang diharamkan, maka dia terjerumus dalam kefasikan atau kezaliman, maka dia fasik atau zalim dan tidak kafir. Kalau itu berlaku untuk orang secara individu, itu juga berlaku bagi para penguasa. Qala An-Nawawi, telah berkata An-Nawawi, hadithun sahihun. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam An-Nawawi, tetapi didhaifkan oleh sejumlah ahli ilmu. Di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mendhaifkan hadis ini, tapi makna atau isi dari hadis ini sahih. Qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, menceritakan tentang asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah An-Nisa 60 yang kita bahas di awal pembahasan bab ini, ayat yang pertama di dalam bab ini, yaitu apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, apa yang Allah turunkan kepadamu dan kepada apa yang Allah turunkan kepada sebelummu, tapi mereka berhukum kepada hukum taghut. Waqad umiru ayakfuru bih, para mereka sudah diperintahkan untuk kufur kepada hukum taghut itu. Yang menjadi asbabun nuzul ayat itu, berkata Asy-Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumah. Faqala al-yahudiyyu natahakamu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna rishwah. Fattafaqa ayatiya kahinan fi juhainah fayatahakama ilaih fanazalat alam tara ila alladhina yaz'umuna ila akhiril ayah. Dulu ada seorang laki-laki munafik. Munafik muslim bukan, muslim zahirnya. Dia sholat, dia saum, dia bergaul dengan kaum muslimin, dia membaca Al-Quran. Ada seorang munafik, ada perselisihan dengan seorang Yahudi. Berkata Yahudi, yuk kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ngajak menyelesaikan urusan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia Yahudi, kafir. Kenapa? Sebab dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima rishwah. Rishwah itu apa? suap. Riswa itu sogokan. Beliau orang yang jujur, orang yang tidak matre, gak bisa disogok dengan uang, dengan dunia sebanyak apapun, jangankan disogok atau ya. Nabi SAW suatu saat memiliki kambing entah berapa ribu ekor gitu. Unta yang memenuhi seluruh padang yang ada di sana. Dan beliau memiliki itu mungkin salah satunya dari harta rampasan perang. Karena 1/5 dari harta rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ada orang kafir, pelengak polongo lihat, kayak kagum, kayak pingin. Kata orang Sunda mah siganu kabita. Kayak yang kabita. Teriming-iming tertarik dengan ternak yang banyak seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Kamu suka kepada kambing-kambing saya? Iya suka. Kamu mau? Ya mau. Ambil semuanya. Diambil semuanya, digiring. Nabi SAW tidak mensyaratkan, boleh saya kasih asal Islam kamu? Enggak. Diambil, digiring, pulang ke kampungnya. Nabi SAW itu tidak takut miskin, memberikan hartanya yang demikian banyak. Kalau sekarang diuangkan berapa ratus atau ratus juta atau miliar itu dikasih ke orang kafir. Itu Nabi SAW gak matre beliau. Jauh berbeda dengan kaum muslimin sekarang, jangankan memberi ke orang kafir. Diserukan, ayo kumpulkan uang untuk pembangunan masjid, keluar 2000 dari uang ratusan juta. Dipilih dari yang merah, biru gitu. Ah, ini aja yang warnanya apa yang 2000-an teh? Putih. Masuk gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih ke orang kafir. Enggak matre beliau, enggak sayang kepada dunia. Demi apa? Demi meninggikan kalimah Allah. Apa yang terjadi? Orang itu pulang ke kampungnya dengan menggiring ternak yang begitu banyak, lalu berkata, ayuhan nas aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Hai manusia, Islamlah kalian, karena sungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi, suka memberi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Dikasih semuanya, enggak takut dirinya miskin. Sudah, tuh saya dikasih segini, sekampung itu masuk Islam tuh. Oleh karena itulah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan diberi sogokan dengan nilai yang kecil, enggak, beliau punya harta banyak, habis semuanya. Makanya orang Yahudi tahu Nabi SAW jujur, adil, gak bisa disogok. Yuk, karena dia merasa di pihak yang benar, yuk kita serahkan keputusan hukum masalah yang kita hadapi ini kepada Muhammad SAW. Ini Yahudi. Si munafik tadi, dia status sosialnya muslim, dia bilang tidak, gak mau. Yuk kita berhukum ke orang Yahudi. Si munafik mengajak ke Yahudi, si Yahudi mengajak ke Nabi SAW, terbalik ya. Karena apa? Karena orang Yahudi diyakini oleh si munafik bisa menerima suap. Akhirnya kedua-duanya sepakat. Datanglah mereka ke seorang dukun dari bangsa Juhainah, lalu kedua-duanya menyerahkan keputusan hukum kepada orang ini. Satu Yahudi, kalau Yahudi mah dimaklum, enggak apa-apalah, enggak kaget ya, memang dia kafir, tidak berhukum kepada hukum Allah juga walaupun dia tadi ngajak. Tapi ini si munafik nih, yang status sosialnya secara zahir dia Islam. Dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, beriman kepada Sunnah. Tapi kok ngajak menetapkan hukum kepada manusia, kepada dukun. Berkaitan dengan peristiwa ini, turunlah surah An-Nisa 60. Alam tara ilal ladhina yaz'umuna Tidakkah kalian perhatikan kepada orang-orang yang yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Quran, beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, tapi mereka ingin menyerahkan hukuman kepada tagut, kepada dukun, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada tagut itu, dan setan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Inilah apa namanya yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat yang tadi. Ketika menerangkan hal ini, berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, tentang munafik kita sudah tahu. Munafik itu orang yang menampakkan keislaman secara zahir, menyembunyikan kekufuran secara batin. Batinnya kufur, enggak percaya. Tapi kalau dia tetap dalam kekufuran, secara duniawi rugi. Karena lingkungan hidupnya mayoritas muslimin. Yang dominan nabi dan kaum muslimin. Kalau dia tetap dalam kekufuran, dia gak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari dunia. Padahal dia pandai ngomong, pandai berbicara, pandai bersilat lidah. Kemampuannya bisa dijadikan alat meraih kedudukan tertentu dalam komunitasnya. Makanya dia pura-pura masuk Islam, menampakkan keislaman secara zahir, tapi menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Mereka munafik, ya. Makanya dalam beberapa kasus kemunafikannya terbongkar. Termasuk salah satunya tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, malah memilih hukum kepada hukum tagut. Itu munafik. Adapun Yahudi, Yahudi itu dinisbatkan kepada agama Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan mereka disebut Yahudi, ya, dengan dua alasan. Alasan yang pertama diambil dari ayat Inna hudana ilaika. Sesungguhnya kami hudna ilaika. Hudna artinya raja'na ilaika. Kami kembali kepadamu. Karena dulu Bani Israel itu bandelnya, bedegong, bedang, wangkelang, tekapalang itu tidak ada duanya. Bandelnya luar biasa. Ditinggal sebentar, ya, bikin, mengikuti Samiri, ya, nyembah apa? Anak sapi, patung-patung sapi. Kemudian disuruh umpamanya menyembelih sapi betina, karena kasus pembunuhan mereka menginginkan Nabi Musa meminta bantuan kepada Allah, siapa pembunuh si korban pembunuhan ini, lalu disuruh untuk memotong sapi. Aduh, ribetnya bukan main, ya, bandelnya, ya. Sampai mereka menyatakan setelah tersesat jauh, dimarahi oleh Nabi Musa, mereka menyatakan Inna hudana ilai, kami hudana, kembali kepada engkau. Kembali bahasa mereka hudana, ya. Makanya mereka disebut dengan sebutan Yahudi, berasal dari kata hudana. Ini yang pertama. Kedua, mungkin saja dinisbatkan kepada pendahulu mereka, namanya adalah Yahuda. Berdasarkan hal itulah maka mereka disebut dengan sebutan Yahudi. Wallahu a'lam. Ini yang dimaksud dengan Yahudi adalah kalangan Bani Israel yang mengikuti agama Nabi Musa, berpegang teguh kepada Taurat, sekalipun mereka itu, ya, mengetahui Tauratnya sudah dirubah, ditambah, dikurang, dirubah oleh orang-orang setelahnya, dan setelah Islam datang seluruh kitab sebelum Al-Quran hapus, tidak boleh lagi diamalkan, harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka yang tetap kekeh petekeh berpegang kepada Taurat, itulah yang disebut dengan Yahudi. Qauluhu ila Muhammadin, perkataan si Yahudi, yuk kita berhukum kepada Muhammad. Mereka tidak mengatakan yuk kita berhukum kepada Rasulullah, karena mereka tidak meyakini kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu diterangkan dalam kitab mereka. Orang Yahudi mengetahui bahwa ini Nabi Asri akhir zaman yang dijanjikan dalam Taurat, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita ke anak kita ya suaranya, jangankan rupanya lah, kebiasaannya aja kita tahu. Seseorang punya anak kembar, kembarnya itu kembar apa, kembar yang super mirip, kembar apa? Kembar identik. Orang lain gak tahu mana si A, mana si B, mana kakaknya, mana adiknya. Ayah ibunya pasti tahu, gak akan terbalik ya. Gak akan terbalik, pasti tahu. Baru kebiasaannya aja, cara membuka pintu, cara masuk ke rumah, cara melangkah antara si sulung yang kedua, yang ketiga, sampai si bungsu, beda-beda tuh. Tidak sengaja dihafal-hafalin, tapi karena setiap hari berkali-kali, kita jadi hafal sendiri. Ya. Semua kita mengenal anak-anak kita. Yahudi mengenal Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Terus kenapa mereka kekeh di dalam keyahudiannya? Tidak beriman. Walaupun banyak dari Yahudi kemudian beriman kepada Nabi SAW, banyak. Tapi banyak yang kekeh. Ahli kitabnya, pendeta, mereka banyak yang kekeh dalam keyahudiannya. Karena hiqad. Karena apa hiqad itu? Dengki. Saya sudah pernah ceritakan. Ketika Yahudi mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu dalam kitab mereka lahir di Mekah, lalu pindah ke Madinah. Tahu dalam kitab mereka ada dengan ciri-cirinya, ya. Makanya ada tiga suku Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Kunaiqa. Pindah ke Madinah, nyambut nanti Nabi akan turun di sana, akan datang ke sana. Selama menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang dijanjikan, dan mereka yakin Nabi akhir zaman dari turunan mereka, dari Bani Israel, sebab sudah langganan setiap nabi pasti Bani Israel. Israel itu nama nabi siapa? Yakub. Ya, ayahanda dari siapa? Yusuf. Yakub punya anak Yusuf, terus sebenarnya Su'eb, Harun dan Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semuanya Bani Israel, langganan setiap nabi itu. Makanya nabi akhir zaman mereka yakini dari Bani Israel juga. Pastilah itu sudah langganan gitulah. Makanya mereka tunggu tuh di Madinah, pindah mereka ke Madinah. Selama menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, mereka terlibat persaingan sengit dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Ya akur aja, papanas-panas gitu. Kalau Yahudi ini perang dengan yang lain menang, mereka melakukan selebrasi, selebrisi, abrasi, yang memanas-manasi kaum Quraisy. Sekarang gua kaum Quraisy kalau perang dengan suku lain menang, dan seringnya kaum Quraisy yang menang, yang sering mengalami kemenangan. Ketika kaum Quraisy mengalami kemenangan, Yahudi tenang, mengatakan, tunggu sampai muncul Nabi akhir zaman, kami akan berseperang dengan Nabi ini memerangi kalian. Pede mereka. Ternyata muncul orang yang ngaku Nabi, bangsa Quraisy, saingan mereka. Ya, dari Mekah, lahir di Mekah, diusir pindah ke Madinah. Dilihat tanda-tandanya semuanya benar. Wah, ini Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu benar. Tapi kok dari Quraisy saingan berat kita? Gengsi dong. Kalau harus mengakui, secara psikis berat. Makanya mereka gak mau mengakui sekalipun tahu ini benar Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu selama ini. Karena gengsi, karena dengki kepada kaum Quraisy. Padahal kalau dirunut, Nabi SAW turunannya terus ke atas nyambung ke Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi antara Nabi dengan kaum Yahudi bertemu silsilah keturunannya pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim melahirkan Ismail dan Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus sampai Isa. Nah, Ismail tidak ada keturunan yang jadi nabi sampai terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu turunan dari Ismail. Itu yang menyebabkan Yahudi itu kekeh dalam keyahudiannya, ya. Tapi mereka meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebenar-benar nabi yang dijanjikan dalam kitab mereka. Qauluhu arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Si Yahudi menyatakan, yuk kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yahudi tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menerima rishwah, tidak menerima sogokan. Dan sogokan haram hukumnya. Yang menyogok dan yang disogok, dua-duanya penghuni neraka. Ada yang adzan ini tuh? Itu mungkin HP dimatikan coba. Kalau Ramadan gawat. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, la takunu muharramatan illa idza arada al insan ay yatawassala biha ila batilin aw daf'i haqqin. Rishwah atau sogokan, suap ini tidaklah menjadi haram kecuali apabila orang dengan melakukan rishwah ini ingin sampai kepada kebatilan atau menolak kebenaran. Amma man badalaha liyatawassalu biha ila haqqin lahu muni'a minhu aw liyadfa'a biha batilan an nafsi falaysa haraman alal badili amma ala akhidhiha faharamun. Coba perhatikan. Adapun ya, kalau rishwah ini dilakukan oleh orang dalam rangka mengambil hak dia yang dihalang-halangi oleh orang lain. Dia memiliki hak, baik sejumlah uang atau barang tertentu. Tapi hak itu tidak bisa diambil kecuali dengan menyuap. Ada yang begitu? Banyak. Ada kasus seperti itu? Justru yang tidak seperti itu aneh kalau tidak ada. Banyak. Dia punya hak, itu hak dia, tapi enggak bisa diambil kecuali dengan menyogok. Ya. Maka disebutkan man badalaha liyatawassala biha ila haqqin lahu muni'a minhu Adapun orang yang mengeluarkan atau memberikan suap agar dia bisa meraih hak dia yang terhalang-halangi, au liyadfa'a biha batilan an nafsihi, atau ya, untuk menolak kebatilan yang akan menimpa dirinya. Kalau enggak memberi gitu suapan, dia berbahaya. Kalau tidak memberi suapan, ada madarat. Maka ini tidaklah haram bagi yang memberikannya, tapi bagi yang mengambilnya haram. Bagi yang disuapnya haram, bagi yang menyuapnya tidak. Ini Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan demikian. Ya. Fattafaqa, lalu kedua Yahudi sama orang munafik tadi sepakat. Lalu mereka mendatangi dukun dari bangsa Juhainah, sehingga mereka menyerahkan hukuman atau ketetapan keputusan dari masalah yang mereka perselisihkan bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kepada dukun tadi. Maka berkaitan dengan hal ini turunlah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-60 tadi. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, cukup sampai di sini saja dulu kajian kita sore ini. Hari ini kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan untuk sesi tanya jawab ini saya serahkan kepada akhi Fawas di Cileungsi untuk memandu dengan pemirsa ataupun pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih Alhamdulillah Ustaz Asma dan Menteri dalam sesi berjalan. Dan kalau saya mendengar berjalan, kita buka sesi interaktif untuk sesi penjual dan kita menerapkan pemirsa yang akan bertanya. Silakan bisa menghubungi kami di 021-823-3661 dan kami di 021-823-3661 atau pesan singkat di 031-737-6543 dan 018-998-9543. Barakallahu fik Ibu Sita. Semoga orang yang kena masalah tadi segera diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, orang kena hipnotis lalu setiap mendengar azan ya tadi ya, kesurupan. Sudah diruqyah tapi tidak ada perbaikan. Taib. Pertama, ketika dia sedang tidak kesurupan, sedang normal biasa, cobalah dia bentengi diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Pertama, membentengi atau meruqyah diri sendiri itu dengan beberapa hal berikut ini. Dia harus memiliki jadwal membaca Al-Quran secara rutin, sesering mungkin. Sebelum sholat setengah jam, setelah setengah jam sebelum sholat dan setelah sholat, rutin dari mulai Fatihah terus sampai seterusnya, begitu sampai An-Nas balik lagi, sesering mungkin. Kedua, menghafalkan Al-Quran tersebut dari mulai surat-surat pendek, hafalkan. Sehingga kalau sudah hafal dimanapun, ketika kita sambil naik motor, sambil memurojaah, mengulang-ulang hafalan. Ketika kita berjalan, ketika kita diangkot, ketika kita sedang tidak memegang mushaf, kita mesti tetap bisa membaca Al-Quran. Setiap hari tambah hafalan. Ketiga, hayati makna dari ayat yang kita baca. Ya, baca satu ayat, baca artinya. Baca satu ayat, baca artinya. Lalu yakini itu dalam hati. Ini merupakan obat yang sangat mujarab dan benteng yang sangat-sangat-sangat kokoh. Ini yang pertama. Kedua, cobalah orang yang tadi menghafalkan doa-doa harian dari semua rutinitas dia. Lalu dibaca dengan menghayati artinya. Mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa, keluar masuk WC ada doa, membuka pakaian, memakai pakaian yang lama atau yang baru ada doa, keluar masuk rumah ada doa, makan setelahnya ada doa, keluar masuk pasar ada doa, masuk masjid keluar masjid ada doa, naik kendaraan ada doa, pas hujan ada doa. Itu baca, itu hafalkan dan baca, ya. Maka itu juga benteng yang luar biasa hebatnya bagi setiap pembacanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, setiap kali masuk rumah, menutup pintu dan menutup jendela, sebut nama Allah. Ya, bismillah masuk ke rumah, salam kepada penghuninya. Pas sebelum maghrib, tutup jendela, tutup pintu, tutup semua yang biasa ditutup sebelum maghrib, dan sebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian bersihkan rumah kita dari semua hal yang bisa mengundang datang dan menetapnya setan. Ada gambar-gambar, copot, dibuang. Apalagi patung-patung, ya. Juga ada musik-musik, dimatikan kemudian dibuang alat-alatnya yang bisa menyetel musik tersebut. Foto-foto jangan dipajang. Itu pengundang datangnya setan dan menjadi perlindungan bagi setan dari bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Ya. Maka dengan seperti itu insyaallah kita akan terbentengi. Lalu ya, laksanakan sholat sunnah di rumah. Ketika adzan, jawab adzan. Lalu sholatlah sunnah di rumah. Setelah itu datang ke masjid untuk sholat fardu di masjid. Insya Allah dengan seperti itu kita terbentengi. Ya. Itu terus mungkin sehari dua hari belum terasa, tapi setelah tiga hari empat hari insya Allah terasa banget. Kedua, bila itu terjadi kesurupan, lalu datang ke orang yang meruqyah, tidak ada dampak apa-apa. Mungkin orang yang meruqyahnya kurang berpengalaman dan kurang ahli. Sebab para ulama seperti Syekhul Islam menyatakan, ruqyah bacaan Quran itu seperti pedang. Orang yang memiliki keahlian main pedang yang sangat piawai, dimainkan begitu-begitu, musuh itu begitu lihat aja, belum apa-apa, belum bertarung, sudah ngeri, sudah lari duluan. Karena kepandaian dia dalam memainkan pedang, ya. Atau umpamanya double stick, nunchaku, ya, bagi yang ahli sut-sut-sut gitu, ngeri ngelihatnya. Tapi kalau orang yang tidak bisa memainkan double stick, baru pegangnya aja udah kelihatan, dimain-mainkan, bletruk, malah memukul ke kepala sendiri. Lawan itu cuma ketawa, biar jangan dilawan, dia biar main sendiri, dia mati sendiri. Kan begitu? Dia enggak takut. Kalau apa? Kalau orang yang memegang senjata itu kelihatan tidak ahli, malah ketawa gitu ya. Dia akan celaka dengan ulahnya sendiri. Bacaan Al-Quran itu seperti itu. Kalau orang yang meruqyahnya adalah orang bodoh, ahli maksiat, tidak faham Quran Sunnah, jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, bacaan Al-Quran yang dibacanya itu kosong dari ruh. Pertama mungkin aspek niat ada riya, nyingkir-nyingkir, biar saya nih, ini bagian saya, tenang, ini makanan saya sehari-hari. Ada kibir, ada takabur. Itu sudah kelemahan yang fatal, yang fundamental, yang membuat setan tertawa. Yang kedua, asal membacakan tidak ada penghayatan, enggak mempan. Setan bukannya lari, malah mengikuti. Kita baca Fatihah, dia baca Fatihah. Kita baca ayat kursi, dia mendahului ayat kursi. Bingung kan si peruqyahnya? Karena apa? Karena dia tidak memiliki kemampuan yang memadai. Akibatnya apa? Kosong dari ruh. Tapi ketika orang yang meruqyahnya ahli ilmu, ahli tauhid, ahli Quran dan sunnah, ahli taat, jauh dari maksiat, jangankan membaca Al-Quran, baru datang saja nyamperin itu setan sudah ngeper, sudah gemeter, belum diapa-apakan, sudah lari duluan. Pernah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang yang kesurupan seperti itu. Diruqyah oleh banyak orang, tidak mempan. Datang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, pakai sendal saya, pukul punggungnya sama sendal saya. Diambil sendal Imam Ahmad, dipakai, koloprak-koloprak. Baru mendengar bunyi trompahnya saja, itu sudah sembuh. Jinnya sudah lari. Ya, belum diapa-apakan, hanya sama terumpahnya aja. Bukan Imam Ahmad yang datang, baru terumpahnya, disangkanya itu Imam Ahmad. Sudah takut dia. Setelah Imam Ahmad meninggal, jin tadi nyurup lagi. Diruqyah, tidak sembuh-sembuh. Oh, dulu juga sama sendal Imam Ahmad, mana sendal? Dipakai sendalnya. Begitu datang, malah ketawa, emangnya saya takut sama sendalnya? Saya takut sama Imam Ahmadnya. Seandainya dulu Imam Ahmad menyuruh saya keluar dari negeri ini, saya akan keluar dari negeri ini. Karena Allah menyuruh saya mentaati orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi perhatikan ya, bahwa mujarab atau tidaknya ruqyah sangat bergantung pula kepada si peruqyah ya. Mungkin ibu harus mendatangi coba seorang ustaz yang komitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang tauhidnya lurus, yang ahli ibadah, yang akhlaknya mulia. Maka insya Allah ruqyahnya akan lebih mujarab bagi orang yang menderita kesurupan seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz, sudah Fawas juga yang disampaikan. Kita lalu punya kesempatan untuk berkata dengan pembicaraan kami bersama Fawas. Silakan kami mencoba terus Fawas saya kembali untuk anda yang berusaha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang Fawas bagaimana pertanyaannya? Ya, barakallahu fiik kepada bapak yang bertanya tadi. Taib. Betul, kalau Al-Baqarah dibacakan di suatu rumah, setan-setan yang ada di rumah itu akan pergi. Ya. Bagaimana dengan setan yang ada dalam diri kita yang disebut dengan jin qarin? Mungkin itu maksudnya ya. Apakah itu juga akan pergi? Ya. Pengaruh dari jin qarin. Ketika kita taat, baik membaca Al-Quran, baik berzikir, baik beribadah, melemah, tidak mempan bisikannya. Justru yang lebih dominan adalah malaikat qarin. Sebab tidak ada seorang pun manusia kecuali ditugaskan kepadanya satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Keduanya saling mempengaruhi. Jin mempengaruhi kepada keburukan, malaikat mempengaruhi kepada kebaikan. Bagaimana siapa yang menang tergantung kondisi iman kita. Iman memuncak, kecenderungan kita kepada bisikan malaikat. Iman kurang, kecenderungan kita akan kepada bisikan setan. Jadi ketika seorang zikir atau membaca Al-Quran, pengaruh jin qarin yang mengajak kepada keburukan itu akan melemah. Ya, demikian saja, waktu yang kita miliki sudah habis. Di sini sudah adzan maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.